Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah mangge anteina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dipertemukan lagi di acara kesayangan kita, yakni Siroh, Siraman Rohani, kajian Siroh, mengupas masalah-masalah seputar agama Islam, kemudian bersandar kepada Quran dan Hadis. Yang ingin kami sampaikan juga adalah untuk Mangge Ante Ina, ingat bahwa pemilu tinggal beberapa hari lagi, dan jadilah orang yang selalu bisa memilih dan menggunakan hak pilihnya seperti yang dimana diamanakan oleh undang-undang bahwa kita memiliki hak untuk memilih. Baik, Mangge Ante Ina, saya Mangge Patra bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC Dai Kota Palu seperti biasa hadir lagi di acara ini. Dan sebelumnya saya ingin kembali menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, semoga hari ini Pak Ustadz sehat-sehat dan berimbau karibah Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat dan berimbau kumiu. Alhamdulillah Pak Ustadz, seperti biasa berkat doa Pak Ustadz dan doa Mangge Ante Ina. Alhamdulillah. Tentu yang selalu kita juga ikut doakan. Amin. Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Mangge Ante Ina yang sedang mendengarkan acara ini ditambahkan oleh Allah Ta'ala kesehatannya. Amin. Duitnya juga ditambah. Amin. Kesempatan melakukan kebaikan juga ditambah. Amin. Ya, semua ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya, iya, iya. Dan Allah Ta'ala selalu memelihara kita dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah, seperti biasa dalam setiap kali pertemuan kita rasa-rasanya selalu saja merasa kurang dalam penjelasan-penjelasan dari setiap pertemuan. Tetapi karena rahmat itulah sehingga hari ini kita lanjutkan kemarin apa yang menjadi bahasan kita bahwa rukun Islam. Telah dibahas sebelumnya di rukun Islam yakni bahwa mengucapkan kalimat syahadat tadi, dua kalimat syahadat yakni asyhadu allah ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik Mangge Ante Ina, kita lanjut lagi untuk pembahasan selanjutnya adalah mendirikan sholat. Ini sangat penting untuk kita dapatkan sedikit informasi akan menjadi gunung dan banyak informasi akan menjadi lebih baik. Tafadhal Pak Ustaz. Baik. Mangge Ante Ina rahimakumullah, bahwasanya rukun Islam itu ada lima. Ya. Syahadat la ilaha illallah, kemudian mendirikan sholat. Sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus sholat. Dan dirikanlah sholat. Utlu ma uhi ilaika min kitab, aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya, bacakan tentang wahyu yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi sholat ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih ataupun membedakan mana umatnya dan tidak kepada orang yang melaksanakan sholat. Al-ahdu bainana wa bainahumus sholat. Perjanjian antara kami dengan mereka yaitu sholat. Sholat. Faman tarakaha ya fakat kafar. Siapa yang mendirikan sholat maka dia telah kufur terhadap agama ini. Seorang ya kalau cuma Islamnya itu pakai songko haji. Songko haji. Ya. Gamis. Gamis. Semua bisa ditiru. Jilbab. Jilbab. Semua bisa mengenakan semua itu, aksesoris Islam itu. Iya, iya. Bahkan pakai gelar ha di dalam. Iya, iya. Bisa ditiru semua. Ha, kalau iya, kalau sudah semua ditiru seperti itu, dia meniru salat masuk Islam itu. Masuk Islam. Dan salat dalam agama ini memiliki keutamaan. Iya, iya, iya. Jadi jangan dilihat bahwa ini cuma kewajiban, tapi orang yang melaksanakan sholat ini ada keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya iya iya. Rasulullah ditanya oleh Ibnu Mas'ud. Dan ini pertanyaan besar. Iya, iya. Kata beliau Ibnu Mas'ud, ayul a'mali, ayul amalil afdal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, apa itu amalan paling afdal? Iya, iya. Amalan paling utama. Yang paling utama. Iya, ada yang the great mungkin begitu. Iya, iya, iya, iya, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-shalatu li waqtiha. Amalan yang paling utama ya adalah salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Rasulullah memisalkan orang yang menjaga salat. Matsalus salawatil khams kamatsali nahrin. Gamrin ala babi ahadikum yaghtasil minhu kulla yawm khamsa marratin. Perumpamaan salat lima waktu ini seperti di depan rumah kita itu ada sungai. Ada sungai. Kita mandi lima kali sehari. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, masih adakah kotoran yang menempel di badan kita? Iya. Kira-kira masih ada? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Iya. Demikian juga dengan orang yang sholat lima kali sehari. Subhanallah. Matanya ada dosa. Iya. Ya, hidungnya, tangannya. Apanya? Iya, iya, iya. Kalau orang tidak mandi, sudah banyak. Ya, ini orang bilang, sobat ojo dengan abu begitu. Maka iya, iya. Sudah demikian ya wajahnya kena debu seperti itu ya, ketika dia melaksanakan sholat tidak ada lagi dosa-dosa yang menempel di badannya. Dan inilah yang seperti tadi Mangge katakan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi bukit. Ya. Dosa itu walaupun kecil ya, tapi diulang-ulang. Iya. Makanya para ulama mengatakan ya, laisa hunakal kabair ya bil istighfar. Iya. Tidak ada yang namanya dosa besar. Tidak ada. Kalau orang selalu minta ampun. Ah. Wa laisa hunaka saghair ma'al tikrar. Dan tidak ada yang namanya dosa kecil kalau diulang-ulang. Iya. Dosa besar itu tidak ada kalau kita banyak istighfar. Betul. Tapi dosa kecil itu juga ya bukan berarti kecil kalau terus diulang-ulang. Ya. Sebab tumpukan ataupun gunung tertinggi di dunia itu apa namanya kira-kira? Everest. Iya, gunung Everest. Iya. Itu terdiri dari kerikil-kerikil dan pasir yang halus. Yang pasir halus ya. Iya. Jadi kecil sedikit begitu, tapi karena banyaknya dia, dia menjadi bukit yang paling tertinggi di dunia. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, kami melihat dosa-dosa kecil seperti ada gunung di belakang kami. Yang kami khawatir dia akan menimbun kami. Iya. Tapi datang zaman manusia di mana mereka bedakan, oh ini dosa kecil, ini dosa besar. Padahal kata para ulama, semua dosa itu hukumnya besar. Besar. Sebab bukan dilihat besar kecilnya itu dosa. Bukan. Tapi kepada siapa engkau berdosa? Kepada siapa? Iya. Tentu kita berdosa ya kepada pencipta langit dan bumi. Iya. Orang mengatakan, ada salamu sama Pak RT. Ada. Ya, tapi itu Pak Camat sudah cari juga. Duluan siapa yang kita pergi minta maaf? Iya. Sama Pak Camat dulu atau Pak RT misalnya. Iya. Bukan juga mengecilkan posisi Pak RT, tapi ke Pak Camat dulu. Iya, tiba-tiba juga sudah ada undangan. Itu juga Pak Bupati juga sudah panggil itu. Aduh. Duluan siapa yang kita temui? Ke Pak Bupati dulu. Iya. Ya. Kalau ini bukan dosa kepada gubernur, bukan dosa kepada presiden, iya. Dosa kepada pencipta langit dan bumi. Kepada nurun ala nur, ya kepada ya cahaya di atas cahaya. Iya. Kepada malikal mulk. Raja di raja, Dzul Jalal wal Ikram, yang memiliki kemuliaan ya dan kehormatan, ya, kepangkatan yang paling tinggi Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa sekecil apa saja menjadi perkara yang besar. Perkara yang besar. Kita di kantor, sesama teman kantor barangkali bergurau. Tidak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba bergurau dengan ya pimpinan, oh langsung pindah tugas ya, di daerah terpencil. Masih bagus pindah tugas. Digumbu-gumbu. Iya. Masih bagus pindah tugas. Tapi sudah dihapus dari absen bagaimana? Baik, Bang Ganti ini yang dirahmati Allah. Kita sangat bersyukur sekali bahwa pada dasarnya Nabi pun menerima sholat ini tentu beragam-ragam perintahnya. Nah, Alhamdulillah lima waktu sholat sehari ini pun ini adalah bagian yang kita bicarakan dari topik kita hari ini,

dimakanja.com. Komiu bisa membuktikan putra daerah yang kini berkiprah di Jakarta memiliki belanja online yang sudah dikenal dan terpercaya di seluruh Nusantara. Khusus untuk tahun baru ini, makanja.com memberikan voucher Rp500.000 untuk berbelanja di makanja.com. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Kunjungi makanja.com. Nah, hanya di makanja.com, apapun yang dicari, harga pasti murah. Bandingkan dengan belanja online yang sudah ada. makanja.com, belanja online terpercaya, harga grosir. Baik, Mangga Antina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengarkan beberapa pesan-pesan, kita kembali lagi pada kajian sirah, yakni sirah yang hanya Komio dengarkan di radionya orang Kaili, radionya orang Palu. Mangga Antina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah tentang salah satu rukun Islam, yakni mendirikan salat. Kembali lagi kepada sholat itu sendiri, sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan, yang pertama-tama Pak Ustadz, alhamdulillah luar biasa sekali SMS ini, tetapi kita ingin mengatakan bahwa kedepan-kedepannya kita ingin melayani Mangga Antina yang SMS kemudian menuliskan nama dan alamatnya, akan kami layani lebih cepat insyaallah. Iya, ketimbang yang tidak ada nama. Sebab tidak mungkin Pak Ustadz bilang, apa kabar lapa-lapa lima? Nu apakah reba? Baik, Mangga Antina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sholat tadi. Kita terputus tadi, tafadhal, keutamaan daripada sholat itu sendiri dari rukun Islam. Sholat memiliki keutamaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang di sekeliling beliau. Beliau mengatakan, alaika bikasrati sujud. Hendaklah engkau banyak sujud. Itu sujud kepada sujud Allah. Kepada Allah. Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajat. Karena engkau tidaklah sujud satu kali di hadapan Allah kecuali sujudmu satu kali itu Allah tambah atau angkat engkau kepada derajat satu lagi. Wahatta angka biha khati'a. Dan ketika Allah angkat derajatmu, yaitu Allah tinggikan kedudukan kita di sisinya bersamaan dengan itu Allah hapus juga dosa kita. Jadi makin banyak kita bersujud kepada Allah, makin banyak dosa-dosa kita diampuni. Demikian juga kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala diangkat. Tentu sujud yang di sini bukan sujud syukur, bukan sujud sahwi, tapi sujud dari rakaat-rakaat sholat. Yaitu dengan sholat. Mangga Antina, kadangkala kita beralasan, Pak Ustaz, sudah isya malam ini, gelap. Subuh ini Ustaz, takut juga dalam isya. Rasulullah SAW dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu bersabda, basyiril masyaina fil zulam ilal masjid bin nurit tam yaumal qiyamah. Sabda beliau, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan perjalanan di dalam gelap menuju masjid. Nah, itu. Mereka itu akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Cahaya di hari kiamat itu kita perlukan. Betul. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, fi ummati, di dalam umatku itu, gurran yaumal qiyamah min atharil wudu. Mereka akan mendapatkan cahaya dan bekas-bekas dari air wudu. Wa man arada yutila gurratahu falyafal. Siapa yang ingin cahayanya dipanjangkan oleh Allah, maka lebihkan dia dalam wudunya. Ini keutamaan-keutamaan orang-orang yang melakukan sholat. Dan cukuplah keutamaan sholat itu, kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabul abdu inda rabbihi yawmal qiyamah sholat. Yang pertama-tama kali ditanya Allah di hari kiamat itu sholat. Sholat. Idza saluhat, saluhal amalu kullaha. Apabila sholatnya baik, baik pula seluruh amalannya. Namun wa idza fasadat, apabila dia rusak, rusak pula seluruh amalan-amalannya. Baik Pak Ustaz. Kita langsung saja Pak Ustadz dengan SMS, karena sholat juga merupakan salah satu yang harus melengkapi dari rukun Islam yang kita ketahui ada lima ini. Baik, Pertanyaan yang ada kaitannya dengan bahasan kita hari ini, Pak Ustadz. Kita langsung dengan pertanyaan pertama dari 0856-56-314. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 314. 31. Iya kan? Tidak ada nama. Karena tidak ada nama. Iya, iya, iya. Apakah bisa sholat sendiri tanpa azan dan langsung kamat? Artinya dia sholat tidak mendengar apakah sudah masuk waktu sholat, karena azan kadang-kadang mengingatkan kita kepada waktu. Iya. Ya, jadi langsung kamat. Iya, tafadhal, tafadhal, Pak Ustaz. Seorang tidak boleh sholat kecuali sudah masuk waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin itu adalah waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan. Jangan pernah sholat kalau belum dengar azan. Atau belum masuk waktu sholat. Tentu saudara ini bertanya, Pak Ustadz, saya ini mungkin sholat sendirian. Sendirian. So tidak kamat, so tidak azan. Ya insya Allah sholatnya sah. Sah. Sebab sholat itu dimulai kata Rasulullah SAW. Ya. Tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Iya, iya, iya. Salat itu ya pengharaman atau mulainya salat itu yaitu takbir. Takbir. Wa tahrimuha taslim. Dan akhir dari salat itu adalah salam. Rasulullah tidak mengatakan awal salat itu azan dulu. Azan dulu. Atau awal dari salat itu qomat dulu. Namun untuk salat-salat fardu sebaiknya saudara yang bertanya, pergilah salat berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid. Ya, karena Allah Taala mengatakan dalam salat fardu warqau marraki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Iya, iya, iya. Dan memang ada keutamaan-keutamaan sholat berjamaah daripada sendiri-sendiri. Nanti insya Allah mudah-mudahan satu paket tersendiri dari Siroh membahas tentang sholat berjamaah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi boleh sholat langsung takbir bareng selesaikan sholatnya. Wallahu a'lam. Iya, iya. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan saudara 314. Karena tidak ada nama. Tidak ada nama. Sudah mendapatkan jawaban dan kita langsung lagi kepada pertanyaan selanjutnya sekaitan dengan bahasan kita, yakni pertanyaan berikutnya dari 08233-573. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita mengikuti imam yang sedang kunut? Nah, sementara orang kan lagian ada barangkali yang tidak mengikuti. Sementara kita ini harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Apa hukumnya kunut? Tafadhal, Pak Ustaz. Baik. Kunut adalah doa dengan penuh ketakutan, dengan penuh ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya, iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut ketika beliau mengimami masjid. Ya, ya, ya. Tetapi kunut yang dilakukan oleh Rasulullah, kata para ulama, adalah kunut nawazil. Ya. Kunut ketika terjadi peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah yang besar. Jadi, seperti ketika sekitar 20 orang penghafal Quran yang diutus Nabi untuk mengajarkan orang Quran di sebuah daerah. Itu mereka semua bukannya disambut oleh mereka yang mendapatkan utusan Rasul. Tapi mereka bunuh itu. Riwayatnya itu. Sehingga Rasulullah doakan mereka ya kecelakaan terhadap orang-orang yang membunuh para sahabat ini. Ini dalam kunut nawazil. Iya, iya, nawazil. Oleh karenanya dalam mazhab mazhab yang terkenal mazhab 4 bahwasanya jumhur tidak menetapkan bahwa setiap subuh itu harus kunut. Kunut. Ya. Ya, ya, ya. Hanya saja para Syafi'i ya menetapkan ya dalam mazhab Syafi'i ya orang-orang harus melakukan kunut, kunut setiap subuh. Ya, padahal artinya suatu itu diladaskan pada dalil yang kuat. Iya, iya, iya, iya. Namun kepada penanya, iya, bahwasanya asal dari kunut itu adalah sunnah. Sunnah. Ya, jadi tidak boleh mengatakan bahwa kunut itu adalah bid'ah. Tidak. Tidak. Iya. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma apakah Nabi kunut setiap subuh? Tentu tidak. Tidak. Ya. Iya, iya, iya. Namun di sini ada sebuah fikih yang harus kita ambil. Iya, iya, iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama ju'ilal imam liutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Diikuti. Rasulullah mencela orang yang menyelisihi imam. Iya, iya, iya. Ya, la yughayyirullahu ra'sahu ra'sal himar. Kata Rasulullah, orang yang menyelisihi ataupun melawan gerakan imam itu, hampir-hampir kepalanya dia dirubah menjadi kepala keledai. Kita tentu belum lihat ada orang yang dirubah waktu sementara sholat jadi kepala keledai. Tetapi artinya menunjukkan bahwa keledai itu akan hewan yang tidak pintar, hewan diantara hewan yang terbodoh. Iya. Dan ini Rasulullah SAW mencela orang-orang yang tidak menuruti imam ketika sholat, seperti ruku duluan, sujud duluan, ataupun ada perintah imam tapi lambat-lambat. Iya. Nah, kalau demikian, innama ju'ilal imam liutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Diikuti. Ketika imam itu melakukan kunut, kita juga kunut. Walaupun tidak ada doa. Tentu kita juga berdoa. Oh, ikut berdoa. Sebab doa kunut itu insya Allah doa yang sunnah juga. Allahumma rabbaha bukan Allahumma rabbaha di da'wati tamah, bukan. Allahumma hadina fiman hadait, wa'afina fiman afait, dan seterusnya. Oleh karenanya kalau imam kunut, kita harus kunut. Kunut. Tidak boleh kita melawan. Masa imamnya kunut komyu sujud? Ya, atau cuma diam-diam? Diam-diam. Ya, itu tidak. Jadi imam kunut, kita kunut. Iya. Sebaliknya, ya. Bagaimana antina yang biasa kunut? Kunut. Bermakmum, kunut. Bermakmum di belakang imam yang tidak kunut. Ah, ini yang dimaksud. Jangan kunut sendiri. Jangan. Ya, sebenarnya siapa yang imam ini? Iya. Kita ini kan jadi makmum. Jangan kunut sendiri. Imam tidak kunut. Ini juga berlaku itu hadis innama ju'ilal imam liutamma bi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau imam kunut, kunut. Kalau imam tidak kunut, jangan kunut. Jangan kunut. Masya Allah, saya bertemu dengan seorang mufti. Syekh Abdullah Mutlak. Ya, mufti, mufti sebuah negara di Timur Tengah. Iya. Dan Saudi Arabia tepatnya. Iya. Dan kita tahu bahwa Saudi Arabia mazhab di sana Hambali. Iya. Saya bertanya, Syekh. Iya. Sebagian orang ini sholat di belakang imam yang kunut, dia tidak kunut. Kenapa itu? Ya, Syekh itu mengatakan kunut. Kunut. Subhanallah. Padahal menurut pendapat mereka subuh itu tidak kunut. Hmm. Tapi beliau menyuruh orang-orang yang bermakmum di belakang imam yang kunut, kunut. Karena apa? Jangan sampai menyelisihi imam. Jangan menyelisihi. Sebab perintah untuk menuruti imam itu ada dua. Dua. Perintah untuk turuti imam, ya. Innama ju'ilal imam liutamma bihi. Dan kemudian yang kedua, ancaman orang yang tidak mengikuti imam, yuhawwil ra'sahu ra'sal himar. Jadi ini kuatnya mengikuti imam. Imam dalam sholat. Ya. Demikian juga imam dalam kemasyarakatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri kita sedang sholat itu imam. Imam. Wallahu a'lam. Baik, Mangga Antina yang dirahmati Allah. Pertanyaan selanjutnya ini saya langsung gabungkan saja. Pertanyaan yang pertama dari 6311. Kemudian saya akan lanjutkan pertanyaan dari 0878 sekian-sekian 7755. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana hukumnya orang yang selesai sholat langsung pergi tanpa zikir dan doa? Itu yang pertama dari 6311. 4755, apakah berzikir itu kedua tangan atau jari itu boleh digunakan? Tafadhal, Pak Ustaz. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Thaubah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salati istaghfara thalathan. Kalau Rasulullah selesai salat, beliau beristighfar 3 kali. Jadi beliau ucapkan astaghfirullah. Wa qala Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Kemudian baca itu doa tadi itu. Baca doa. Allahumma antas salam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan muaqibatun la yukhibu qailuhunna. Iya. Amalan-amalan yang tidak akan rugi orang yang mengucapkannya. Iya. Au fa'iluhunna dubura kulli shalah. Yang mengucapkannya atau mengamalkannya setiap akhir dari salat. Salat fardu, kata Rasulullah. Apa itu? Iya. Ya. Salasun wa salasuna tasbiha. 33 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah. Salasa wa salasuna hamidatan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Wa arba wa salasuna takbira. Kemudian 34 kali takbir. 34 kali takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 33 kali. Ya, yang keempatnya Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar kabir. Iya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, meriwayatkan bahwa habis salat itu harus zikir. Habis salat itu zikir. Iya, zikir seperti tadi, astagfirullah, Allahumma antas salam, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Hanya saja, ya, apakah zikir itu harus tetap duduk? Ataukah boleh berdiri, ataukah orang sudah jalan ini tidak zikir? Kita kembali kepada Al-Qur'an. Iya. Allah Ta'ala mengatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir dalam keadaan duduk, iya, duduk. Ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, wa qu'udan atau duduk, duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Berbaring. Ini menunjukkan bahwa zikir boleh dilakukan ketika berdiri. Berdiri. Ini juga boleh dilakukan dalam keadaan duduk, duduk, atau boleh juga dilakukan oleh orang ketika berbaring. Nah. Maka kalau ada orang sudah selesai sholat, ya, langsung berdiri. Pegal sekali badannya. Ya, dia mungkin tidur. Tidur. Terlentang, melurus. Tapi dia zikir. Tapi dia zikir. Iya, iya. Sah. Sah. Kalau dia juga selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia terburu-buru. Terburu-buru. Ya. Di mobil mungkin dia zikir. Iya. Atau sambil di jalan. Berjalan dia zikir. Boleh. Tapi juga kalau ada orang selesai sholat, ya, tidak ada kesibukan apa-apa. Iya. Ya, dia selesaikan yang 33 ini sambil duduk. Astagfirullah. Dan ini lebih bagus. Lebih artinya khusyuk. Lebih khusyuk. Iya. Jadi yang membedakan ini kadarnya adalah khusyuk. Khusyuk. Semua boleh dilakukan dalam keadaan berbaring. Iya, sifat dari zikir boleh berdiri, boleh duduk, ya, ataupun sambil berbaring. Tapi bagaimana dengan berzikir menggunakan dua jari ini? Ya. Kiri dan kanan. Iya, iya, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir-zikir itu dengan tangan kanan beliau. Tangan kanan. Ya, ada sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir itu dengan tangan kanan beliau. Iya, iya, iya. Iya. Ya, ya, ya. Dan ini oleh para ulama dijelaskan bahwa dihitung dengan ruas-ruas jari. Ruas-ruas jari. Dengan di mana dengan 33 kali zikir, ya, tasbih misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setiap jari kita ini berapa jari kita manggil? 5. 5. Setiap ruas ada 3. 3. Jadi kalau satu kali jalan 15. 15. Kembali lagi 3, 30. Ah, 30 tinggal 3 jari satu, tambah. Satu jari lagi. Ya, ya, di sini para ulama beristinbat, oh berarti dihitung dengan ruas jari. Iya, jangan dihitung kayak menghitung kelapa main tunjuk-tunjuk. Misal sebelah kirinya yang di subhanallah jempol, subhanallah telunjuk, subhanallah jari tengah dan lain sebagainya. Jadi ada ruas yang terdapat di jari sebelah kanan kita yang akan dihitung oleh jempol. Iya, ya kan, di jempol yang berlari. Di jempol itu ada 3. Di jari telunjuk ini ada 3. Jari jempol yang memulai hitungan, sama ya, dengan SMS, hanya gunakan jempol, jangan coba-coba gunakan jari yang lain, ya, ya, agak lambat berkirimnya. Agak bakaran. Baik, Pak Ustadz, kita lanjutkan kembali lagi, masih dengan pertanyaan yang sama. Jadi mulai kedepan-kedepannya ini mohon untuk para penanya agar mengetahui nama dan alamatnya Komiu. Kami akan utamakan pertanyaan-pertanyaan yang disertai dengan nama dan alamat. Ya. Kita langsung saja dulu ini Pak Ustadz, ya, untuk menjawab pertanyaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari 7755. Jadi kita menyapa Assalamualaikum 7755. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa hukumnya jika sering membicarakan ini tentang kejelekan, Pak Ustaz? Ya, membicarakan kejelekan orang lain. Walaupun kita tahu dia itu sesungguhnya memang jelek, suka membicarakan orang lain, tapi kita seringnya kita sendiri yang sering membicarakan kejelekannya orang itu. Iya, iya, iya, iya. Ya. Orang bilang sesama jelek jangan saling membicarakan. Tidak boleh saling mendahului. Baik. Iya, iya, iya. Itu dalam agama namanya ghibah. Ghibah. Kata Rasulullah, antadkura akhaka bima yakrah. engkau menyebut-nyebut atau menceritakan tentang saudaramu yang dia tidak suka disebut. Ini para ulama mengatakan hatta sesuatu yang baik, tapi dia tidak suka yang baik itu selalu dibicarakan orang. Itu juga masuk pada ghibah. Iya. Misalnya si fulan ini yang kita bicarakan. Si fulan memang sifatnya suka membicarakan orang lain. Iya. Tapi kita yang sibuk bicarakan si fulan. Iya. Dan kemudian memang si fulan ini memiliki barangkali hidung mancung. Iya. Hidung mancung kan bagus. Bagus. Tapi itu selalu kita bilang si mancung ini. Iya. Dan si fulan ini benci kalau dipanggil si mancung. Nah, itu juga sudah masuk pada ghibah. Barangkali dia masih agak bangga kalau dibilang mancung. Kalau dibilang PC, Pak Ustaz, seperti saya ini misalnya. Amangnya ini mancung. Dan ini yang termasuk dengan ghibah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kami bicarakan itu betul nyata? Nyata. Apa adanya? Apa adanya? Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya tidak betul yang kalian bilang, maka kalian telah berdusta, mendustakannya, buhtan, ifk. Iya. Tetapi kalau memang tidak ada yang kalian bicarakan, kalau benar yang kalian bicarakan, itulah yang namanya ghibah. Dan Al-Quran melarang yang namanya ghibah atau membicarakan kejelekan orang. Wala yaghdab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarintumu. Janganlah kalian menggibah, menceritakan aib dari saudara kita satu dengan yang lainnya. Betul. Maukah kalian memakan daging dari saudara kalian yang sudah mati? Fakari itumu, tentu kalian jijik. Sebagian orang ada tidak suka makan ikan besar ataupun daging tertentu. Bagaimana dengan daging manusia? Yang kedua, manusia ini juga orang yang kita kenal. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan di hari kiamat nanti orang suka membicarakan kejelekan orang. Allah katakan, itu fulan yang selalu kau bicara. Pergi makan dagingnya. Ketika kita tidak bisa menolak dan kita gigit si fulan dagingnya yang kita gigit, teriak-teriak dia. Bukankah kita jijik seperti itu? Ini tidak boleh kita membicarakan kejelekan orang. Besar akibatnya. Besar akibatnya. Menghilangkan amal-amal kebaikan kita. Dan insya Allah sudah pernah kita bahas ini tentang masalah ghibah ini. Ghibah, jangan suka membicarakan. Kalau membicarakan yang benar itu boleh. Mengatakan misal Mangge Patra dengan Pak Ustadz gagah, alhamdulillah. Tapi kalau Komio bilang jelek, maka astaghfirullah Komio, istighfar cepat. Walaupun yang bagus juga tapi kita tidak suka buat bilang aib itu. Baik, Mang Gantine yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan masih begitu banyak di tangan saya yang sudah saya pindahkan. Kemudian saya ingatkan sekali lagi, SMS-nya jangan lupa sertakan nama dan alamat, maka kami akan mendahulukan, Siroh akan mendahulukan SMS yang tentu menuliskan nama dan alamat. Mang Gantine, sayang sekali kita harus berpisah lagi. Tentu kita akan ketemu kembali pada bahasan selanjutnya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya Mangge Patra bersama Ustadz Haji Yusuf Lauma, Da'i Kota Palu, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangge Ante Ina.